kalau buat ibu-ibuku yang di depan di sini, juga AMC Indonesia yang di belakang. Yang tahu lagunya boleh kita nyanyi bareng lagi ya. Terima kasih.